Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Wahdahu la sharika lahu alhamd wa lahu almulk wa huwa ala lahu almulk wa lahu alhamd wa lahu ala kulli shay'in qadir anjaja wa'dah wa nasara 'abdah وهزم الأحزاب